Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan teladan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quranul Karim. Hari ini kita mengkaji ayat 37 dari surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرَضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرَضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Jangan kamu berjalan di bumi dengan sombong, karena sungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ayat 37 yang kita kaji pada hari ini masih terkait dengan ayat 36 yang sebelumnya. Artinya apa? Artinya bahwa ilmu pengetahuan terkadang membuat orang berlaku sombong. Maka di ayat 37 ini dikatakan wala tamsi fil ardi maroha, atau kaitan yang kedua, hati, fuad yang diminta pertanggungjawaban itu haruslah baik. Maka di ayat 37 digambarkan bagaimana hati yang tidak baik. Hati yang tidak baik itu adalah kesombongan. Hati yang menyimpan kesombongan, hati yang menyimpan keangkuhan, hati yang menyimpan sikap takabur. Maka pada ayat 37 ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wala tamsi fil ardi maroha, jangan berjalan di bumi dengan sombong. Kata-kata di jalan di bumi mengilustrasikan kepada kita, kita ini masih penduduk bumi dan masih terikat dengan aturan main bumi. Kalaulah kita masih terikat aturan main bumi, apa yang disombongkan? Kesombongan itu identik dengan orang yang melayang-layang. Jadi kalau Anda sudah bisa terbang di udara, Anda layak sombong. Tetapi selama masih berada, masih kaki menginjak bumi, namanya tidak layak untuk berlaku sombong. Maka ayat wala tamsi fil ardi maroha sebenarnya sangat benar sekali. Orang yang berjalan menginjakkan kaki di dalam bumi tidak layak untuk berlaku sombong. Kemudian ditegaskan lagi, innaka lan takhriqal ardo walan tablughal jibala tula. Alasan kedua dan ketiga yang membuat kita tidak layak sombong, kita tidak pernah menembus bumi. Sehebat apapun manusia tidak pernah berkeliling dunia, dalam arti semua tanah pernah dia pijak. Tidak. Orang yang berkeliling dunia hanya sekadar mutar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, tapi dia belum pernah mengarungi setiap langkah, setiap jengkal bumi yang sebenarnya kalau digambarkan adalah tidak lepas dari biji pasir yang ada di lautan luas. Walaupun dia sebesar biji pasir, tapi manusia belum pernah menyentuh setiap lini tapak bumi itu. Yang ketiga, walan tablughal jibala tula. Kalaulah mungkin ada yang tidak pernah menyentuh bumi setiap jengkal dan langkahnya, maka gambaran, jangankan bumi, gunung-gunung saja pun tidak pernah disentuh oleh semua manusia. Tidak mungkin ada beberapa manusia yang pernah naik ke atas gunung, tapi tidak ada satu manusia pun yang selesai menaiki gunung yang ada di seluruh bumi ini. Ini menggambarkan bahwa manusia tidak layak untuk berlaku sombong, walaupun memiliki ilmu, walaupun memiliki harta, atau memiliki apa saja. Menjadi lebih tidak layak lagi, ada orang miskin tetapi tetap berlaku sombong dan angkuh, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Saya rasa di bulan Syawal ini adalah bulan untuk menghancurkan kesombongan diri dan mau memberi maaf atas kesalahan orang lain, dan tentunya mau meminta maaf bila berlaku salah. Di studio telah hadir Ustadz Dr. Haji Ardiansa LCMA. Kita minta kontribusinya tentang ayat 37 dari surah Al-Isra. Terima kasih Ustadz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah, menarik sekali penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Zainal berkaitan dengan masalah kesombongan atau al-kibria atau al-kibir. ini adalah penyakit yang banyak diderita oleh kalangan cendikiawan, di mana dia merasa bahwa ilmu yang ada pada dirinya itu dapat menaklukkan Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Seakan-akan ketika dia sudah sampai kepada titik-titik tertentu, dia mengira dialah Allah, dialah penguasa. Ini banyak menderita orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga tepat sekali apa yang tadi sudah ditegaskan oleh Ustaz Zainal, bahwa kesombongan itu sangat dekat dengan orang-orang yang berilmu. Tetapi bagi orang-orang yang menjadikan ilmu itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia berasal dari Allah dan kelak dia akan kembali kepada Allah, maka dia menyadari ilmu yang dia miliki itu tidaklah ada artinya sama sekali dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang hampir sama dari ayat ini juga pernah disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, sebagaimana direkam juga di dalam Al-Quran pada surah Luqman. Luqman berkata kepada anaknya, waqsid fi masyik waqdud min sautik, dan berjalanlah kamu dengan jalan yang baik. Artinya tidak membusungkan dada, tidak menyombongkan diri. Ya, karena apa? Karena biasanya orang yang mengangkat dadanya, membusungkan dadanya, itu bentuk daripada kesombongan dan keangkuhan. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha, dengan kesombongan, dengan keangkuhan jangan kau berjalan di muka bumi ini. Karena persis apa yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal juga, bahwa ketika kita berjalan di muka bumi ini, apa yang ingin kita sombongkan? Diri kita berasal dari Allah, bumi yang sedang kita pijak juga dari Allah, udara yang kita hirup juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya masih saja kita menjumpai orang-orang yang sombong dan angkuh. Dan di dalam bulan Syawal seperti ini, sering sekali kita menjumpai orang-orang yang berlomba-lomba untuk menunjukkan kekayaannya dari tampilan zahirnya, seperti berpakaian yang mahal-mahal, kemudian berpenampilan dengan mobil baru dan sebagainya. Ini adalah kalau tidak segera dia jaga hatinya, bisa sampai kepada kesombongan. Dan perlu kita catat bersama bahwa kesombongan ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh iblis alaihi la'inullah. Bahwa iblis ketika itu menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari cahaya api dan engkau ciptakan dia, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dari tanah. Iblis ketika itu menyombongkan dirinya yang seakan-akan lebih super, lebih hebat, lebih sempurna daripada Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalikkan apa yang dikatakan oleh iblis itu, dan jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Mari sejenak kita melihat kepada diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kotoran, yang kalau sehari saja kita tidak mandi, bahkan mungkin boleh jadi anak kita pun tidak mau akan mendekat dengan diri kita. Orang yang kita cintai, istri atau suami pun tidak akan mau mendekat dengan diri kita. Itu baru sehari. Dan sebau-bau bangkai adalah bangkai manusia, karena manusia itu memakan seluruhnya, memakan tumbuh-tumbuhan, memakan binatang atau hewan, dan begitu juga banyak sekali menggunakan hal-hal yang bersifat kimiawi di dalam tubuhnya. Jadi hal ini semuanya menjadarkan dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebenarnya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itu di dalam bulan Syawal ini, mari kita saling melihat kepada kesalahan dan kejelekan kita, dan mari kemudian kita menganggap bahwa saya tidak lebih baik daripada dia, dan segera memaafkan, dan saling bermaafan itu adalah yang terbaik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika ada dua orang yang bertikai, yang terbaik di antara mereka adalah yang segera meminta maaf atau segera memaafkan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Dapat kita simpulkan dari ayat 37 surah Al-Isra ini tiga hal. Pertama, kaitan antara 37 dan ayat 36, Ilmu bisa mengantarkan kepada kesombongan, tapi ilmu juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya ilmu yang didapat bukan nambah jauh dari Allah, tetapi bertambah dekat dan tawaduk di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Poin kedua kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini, bahwa dosa yang pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah kesombongan. Dan poin ketiga, manusia tidak layak sombong berdasarkan ayat 37 karena tiga hal. Pertama, karena manusia belum pernah berjalan di setiap jengkal bumi ini. Belum pernah manusia. Karena yang kedua, manusia masih menyijakkan kaki di bumi ini dan belum pernah melayang di atasnya. Dan ketiga, manusia belum pernah menjalani semua gunung yang ada di bumi ini. Ini mengisyaratkan bahwa kita sebagai manusia tidak berlayak sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.